Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى أصحابه وإخوانه wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyuha wa maulaha. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari yang mulia ini, di pagi hari Jumat, di bulan Ramadhan, dan bahkan Jumat pertama di bulan Ramadhan 1435 Hijriah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak putus-putusnya memberikan kepada kita kenikmatan, diberi kepada kita kesehatan dan nikmat yang tertinggi dan terbesar yang telah kita terima dan sedang kita terima, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberinya kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang menjadikan kita merindukan bulan Ramadhan, mendambakan, memimpikan, dan selalu meminta, memohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu mempertemukan kita dengan bulan Ramadhan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan untuk kita di bulan Ramadhan tahun ini, memberikan kita kemudahan dalam melakukan berbagai macam amalan ketaatan, dari berpuasanya, qiyam Ramadan, menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat, dengan Al-Quran, dengan sedekah, dengan wasail al-bir wal-ihsan, sebagaimana kita melalui siang harinya dan diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa mempertahankan diri, untuk tidak makan dan minum, dan Allah juga memberikan kita kekuatan agar kita jauh dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pertemukan kita di suasana yang berbahagia dan mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam kesempatan yang mulia, di waktu yang mulia, dalam kondisi yang mulia, Semoga Allah bi asma'ihil husna wa sifatihil ula mempertemukan pula kita nantinya seluruhnya yang langsung mendengar suara saya ini, dan semua kaum muslimin yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadati selain Allah, dengan menghambakan diri, melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dengan upaya semaksimal mungkin mengikuti, mencintai, mengimani memuliakan dan menapaki jejak Rasulullah SAW dalam mengemban tugas sebagai hamba Allah yang telah Allah tetapkan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita kembali kaum muslimin dan muslimat, dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Fi mustaqarri rahmatih fi jannati adin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang setiap malam dibebaskan oleh Allah dari malam-malam Ramadan. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla lailah. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam. Kita berupaya, berharap, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasa'idu man amila wa amana, man amana wa amila wa raja min Allah thawaba, man amana wa ihtasaba al-ajra min Allah jalla wa ala. Orang yang berbahagia dan orang yang mendapatkan keuntungan adalah orang-orang yang benar-benar meyakini bahwasanya yang ia amalkan itu adalah perintah dari Allah, mengimani Allah sebagai Rabb, sebagai pencipta, mengimani Allah sebagai zat yang ia mesti mengibadahinya, mengimani Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, lalu dia mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berharap hanya balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan di tahun ini. Ini pertanda, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk ikut dalam arena pacuan, dalam arena perlombaan, untuk berlomba-lomba mengumpulkan berbagai macam kebaikan, berlomba-lomba untuk mengejar, menggapai ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk bertransaksi jual beli dalam perdagangan yang tidak ada rugi. Di bulan Ramadan adalah suq al-akhirah, adalah pasar bazar untuk mendapatkan keuntungan akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai macam keberkahan kepada orang-orang yang mengerti dan mengetahui mali Ramadan min sya'nin azim, mengerti dan mengetahui apa yang dimiliki oleh bulan Ramadan dari keutamaan yang besar. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan demi kebahagiaan, kenyamanan dan ketenteraman yang masuk ke dalam hati kita saat ini dan pada waktu-waktu yang berlalu, ini merupakan tanda-tanda yang mesti kita bergembira. Yang mesti kita bergembira. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira dengan rahmat Allah. Bergembira dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah rahmat Allah. Bulan Ramadan adalah kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada hamba-hambanya yang beriman sifatnya yang maha pemurah, sifatnya yang maha rahmat, sifatnya yang maha pengampun. Mari kaum muslimin dan muslimat, kita bertekad dalam mencari dan menggapai keuntungan dunia. Kita tidak membiarkan siapapun atau satu orang pun yang mendahului kita. Kenapa? Untuk negeri abadi dan akhirat. Kita mesti menjadi seorang penonton. Ketika kita melihat hanya orang-orang yang membaca Al-Quran, kita hanya sebatas penonton. Ketika kita melihat orang-orang tegak di dalam sab-sab salat di rumah-rumah Allah, menghiasi malam-malam Ramadan, kita hanya sebatas menonton. kita biarkan mereka berkejaran menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita masih menjadi orang-orang yang membiarkan orang menang dan kita menerima kekalahan? Dan ini tidak mungkin kita lakukan ketika dalam urusan dunia dan kekayaannya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kekuatan iman, kekuatan badan, kekuatan keyakinan bahwasanya bulan Ramadan tahun ini adalah kesempatan bagi kita yang mungkin tidak terbuka lagi kesempatan di tahun yang akan datang bagi kita untuk menggapai ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicaraan kita sebelumnya tentang cinta Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap akan melanjutkan bagaimana cara kita mendapatkan cinta Allah, bagaimana cara kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cara yang berikutnya. Ya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mujalasat ahli salahi wat tuqa, mujalasati ahli salahi wat tuqa wal imani wal istiqamah, bergaul dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang bertakwa, bergaul, bergabung bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang selalu istiqamah. Ini merupakan cara dari berbagai macam cara agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa nyaman, merasa tenteram, merasa tenang ketika kita berdampingan, bergabung, bergaul, berteman dengan orang-orang yang bertakwa, dengan orang-orang yang saleh, dengan orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang selalu istiqamah. Apabila kita lalai, mereka yang mengingatkan. Apabila kita terlena dalam kelalaian, mereka yang membuat kita tersentak dan bangun kembali. Inilah salah satu cara di antara cara-cara yang banyak bagaimana kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendengar kata-katanya yang indah, nasihat-nasihatnya yang mulia, yang keluar dari hati yang bersih, suci, didorong oleh kecintaan yang murni agar saudaranya mendapatkan kebaikan, yang merupakan salah satu tanda-tanda orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan betapa sucinya cinta seorang mukmin kepada mukmin lainnya, bagaimana mereka menginginkan kebaikan untuk kaum mukmin yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang dari kamu hingga ia mencintai saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana ia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Dan ini yang keluar dari orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, orang-orang yang istiqamah, ketika mereka bukan memperhatikan diri mereka sendiri, bukan orang-orang yang egois, bukan orang-orang yang ingin selamat sendiri, bukan orang-orang yang mementingkan diri sendiri, tapi orang seorang mukmin yang benar-benar beriman, seorang mukmin yang benar-benar ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang mencintai saudaranya mendapatkan kebaikan sebagaimana ia ingin mencintainya, mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Dan bergaul dengan orang saleh mendapatkan ketenangan, menyelamatkan dari hukuman dan ancaman. Dan mereka yang selalu melakukan ketaatan, mereka yang selalu dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan indahnya tutur kata dan sopan dalam berbicara, ini yang selalu membuat seseorang yang walau bagaimanapun jauhnya dari Allah, ketika ada dorongan untuk selalu bergaul dengan orang yang baik, maka lambat laun dia akan menjadi orang yang saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dan yang lainnya bersabda, al-mar'u ala dini khalili, al-mar'u ala dini khalili, fal yanzur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u, seseorang itu ala dini khalili, keimanan, kesolehannya, kebaikannya, kebaikan atau baik atau tidaknya, saleh atau tidaknya, bertakwa atau tidaknya, jauh dari Allah atau tidaknya, ini dilihat dari agama temannya, dilihat dari ketakwaan temannya, dilihat dari dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia bersama, tentang dengan agama, bagaimana agama temannya, bagaimana ketakwaan temannya, bagaimana keimanan dan kesolehan temannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita setelah menyatakan itu, falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah setiap kamu memilih siapa yang memilih, siapa yang seharusnya dia temani, siapa yang seharusnya yang tepat untuk dijadikan sebagai khalil, orang yang paling dekat dengan dia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bersama dengan orang-orang yang bertakwa, ini yang membuat kita jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara juga meninggalkan dosa adalah bergabung dengan orang-orang yang bertakwa. Bukankah hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan penyesalan yang yang menghimpit, yang memenuhi hati si pembunuh 99 orang sehingga dia lengkapi menjadi 100 orang sebelum dia mendapatkan jawaban yang memberikan ketenangan, memberikan kesejukan di dalam hatinya dari seorang alim Rabbani. Dengan ilmunya dia berbicara, dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dia berkata. Maka ia mengatakan, siapa yang mampu untuk menghalangi anda dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berikan solusi yang sangat luar biasa, dan ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya beliau mengatakan, sesungguhnya negerimu adalah negeri su, adalah negeri daerah tempat orang-orang yang jahat, orang-orang yang buruk sikapnya, orang-orang yang bersifat membunuh. Kalau engkau memang ingin meninggalkan sifat tersebut, datanglah, pergilah, tujulah sebuah negeri yang saleh, yang baik. Di sana tidak akan kamu dapatkan lagi orang-orang yang membunuh. Ini pengaruh luar biasa dari bergaul dengan orang saleh dalam meninggalkan dan menjauhi kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, maka di sini kita mengajak dan menghimbau semua kaum muslimin. Bagi orang-orang tua yang memiliki anak-anak, maka perhatikanlah siapa teman anak-anaknya, dengan siapa ia berteman, dengan siapa dia bergaul. Dan ini juga sebagai dorongan bagi kita untuk menyekolahkan anak-anak kepada ke sekolah-sekolah yang di sana ada orang-orang baik, ada orang-orang yang saleh, yang mengajarkan keimanan, yang mengajarkan ketakwaan, yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dalam proses untuk menjaga diri kita dan anak-anak kita dari api neraka, lihatlah di mana kita letakkan anak kita, kepada siapa kita percayakan pendidikannya. Apakah kita mengharapkan dari sekolah dan pendidikannya adalah bagaimana indahnya, bagaimana baiknya masa depan dunia anak-anak kita, dan tidak kita pikirkan bagaimana masa depannya, hari esoknya, yang telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang melihat apa yang telah ia persiapkan untuk menghadapi hari esok. Kita memikirkan masa depan anak kita di dunia, sehingga kita berupaya semaksimal mungkin, bersusah-susah, berpayah-payah menyekolahkannya agar masa depannya indah, agar dia bisa mendapatkan rezeki lebih banyak dari kita. Kenapa kita tidak pikirkan masa depan yang abadi untuk anak kita? Bagaimana kita menjadikan dia orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada pembukaan pertemuan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya, mengembalikan kaum muslimin seluruhnya kepada agamanya dengan pengembalian yang baik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ihdinil muslimin, Allahumma ihdil muslimin, Allahumma ruddhum ila dinihim raddan jamila, Allahumma ruddhum ila dinihim ila raddan jamila, Allahumma ruddal muslimina jami'an ila دينهم ردا جميلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب جزاك الله خير. Kita ucapkan pada Ustaz Dr. Rasbil Rahman Azai Hafidhullah Ta'ala yang telah menyampaikan mukadimah dari program soal jawab kita di kesempatan pagi hari berbagai ini. Nah, para pendengar Hidayah FM dan juga Bas FM Salatiga, kita masuk ke sesi kedua untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari antum semuanya. Dan antum bisa mengajukan pertanyaan melalui telepon di nomor 0812-684-20000 atau di nomor 0877-9000-1034. Dan untuk pesan singkat bisa dikirimkan ke nomor 0811-7530000. Untuk para pendengar Bas FM bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 0857-2500-9444. Baik, kita akan mulai untuk pertanyaan bagi antum yang menelpon, yang barusan menelpon silakan ditelpon kembali ke nomor yang telah disebutkan tadi. Kita awali dengan telepon, kita terima. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Sabila di Panam. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz. Silakan. Begini Ustaz, kan waktu haji, waktu saya ini masih mengganjal di hati saya gitu. Waktu saya haji itu pas wukuf di Abid di Mina. Halo. Halo. Abid di Mina kapan, Bu? Iya. Abid di Mina kapan, malam 9 atau malam 11? Malam 12. Malam waktu itu kan seperti ini Ustaz. Kan saya waktu setelah dari Muzdalifah. Yeah. Kan saya kami kan naruhin tas di tenda. Di tenda. Setelah itu kami langsung ke Mekah gitu ya. Yeah. Untuk tawaf sa'i. Nah, kemudian ke tenda. Ya. Yeah. Yeah. Saat balik ke tenda itu Ustaz, ini mungkin karena teman-teman yang di tenda itu mungkin terjadi semacam apa keributan lagi dengan teman-teman di tenda itu tuh. Nah, kemudian tempat juga mungkin agak sedikit emosi gitu saat kan pada saat kita melaksanakan ibadah haji kan kita dilarang untuk melakukan alih yang rafat sih ya sifatnya yang mengganjal pertanyaan mengenai hati saya hari ini Ustaz. Saya itu sadar tindakan seperti itu pada saat setelah pulang ke tanah air. Nah, sementara bagaimana seharusnya, apakah itu denda atau gimana waktu itu Ustaz? Ya. Sudah, Bu? Cukup, Ibu? Ya itu aja. Ya. Hah? Ya, coba. Ya, dengarkan itu jawabannya. Aja, terima kasih. Ya, jazakillahu khairan. Kita ucapkan kepada Ibu Salsabila di Panam yang menanyakan tentang apa yang terjadi dalam pelaksanaan ibadah haji yang beliau lakukan, yaitu terjadi pertengkaran atau keributan antara beliau dengan teman-teman yang lain di tenda, yang tentu ini beliau sadari dan kita semua menyadari bahwasanya dalam pelaksanaan ibadah haji tidak dibenarkan untuk berjidal, untuk bertengkar. Maka itu baru disadari setelah pulang ke Indonesia. Pertanyaannya apakah ada denda-denda tertentu untuk menutupi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi, atau memang cukup dengan istighfar saja? Maka jawaban saya, wallahu ta'ala alam, karena itu memang ibadah atau pelanggaran yang tidak ditetapkan dendanya oleh agama, sepengetahuan saya, maka cukup dengan meminta ampun kepada Allah dan banyak beristighfar, banyak meminta semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah haji yang telah kita lakukan. Adapun denda-denda tertentu tidak ada. Sepengetahuan saya itu tidak ada, misalnya dengan cara membayar dam atau yang lainnya, atau berpuasa 3 hari atau yang lainnya. Ini tidak ada ketentuan dari pelanggaran dalam masalah bertengkar dalam pelaksanaan ibadah haji. Kalau seandainya ketika sadarnya kita itu saat itu, maka kita cepat-cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau seandainya sekarang kita baru tahu itu sebuah pelanggaran yang merusak nilai ibadah haji kita, maka kita banyak beristighfar, minta ampun kepada Allah, dan kita juga berupaya untuk merubah sikap kita. Jangan cepat-cepat emosi dan cepat-cepat marah, lebih didorong, lebih ditekankan kepada kita untuk bersabar. Karena memang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Kalau dengan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim tidak akan mungkin lepas dari gangguan, dari kesalahan-kesalahan orang lain, dari upaya orang lain untuk menyakiti kita, membuat kita tersinggung dan lainnya, maka ini sebagai sarana untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Jadi sekali lagi Ibu, wallahu ta'ala alam, tidak ada denda tertentu, tetapi meminta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoalah dan isilah kehidupan dengan banyak berbuat taat, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah haji yang dilakukan oleh semua kaum muslimin, wallahu ta'ala alam. Baik. Demikian ilmu salsabilah yang berada di Panama, mudah-mudahan dapat memahami nasihat dari Al-Ustaz. Kita gilirkan antara penelpon dengan SMS, untuk penelpon satu penelpon dan tiga dari SMS. Kita mulai pertanyaan yang berikutnya dari pesan singkat dari pendengar Radio Hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana suami saya yang tahun kemarin enggak berpuasa karena sakit, tapi saya telah memberikan fidyah waktu itu juga. Dan sekarang suami saya sudah meninggal, apakah wajib diganti puasanya oleh anak-anak, Ustaz? Nah, itu pertanyaan. Ya. Jazakillahu khairan. Kita ucapkan kepada ibu yang bertanya tentang puasa suaminya di tahun yang lalu. Dia tidak berpuasa karena sakit. Sebelumnya untuk kita ketahui bahwasanya sakit ini, bila mana penyakit yang diderita oleh seorang yang sakit adalah penyakit yang tidak diharapkan untuk sembuh, yang la yurja bur'uhu, maka boleh membayar fidyah ketika penyakit itu tidak diharapkan untuk sembuh. Dan ini mungkin kondisi sakit suami ibu yang penyakit yang sangat berat dan memang kejadiannya memang dia sudah meninggal dibawa oleh penyakit tersebut. Wallahu ta'ala alam, kalau memang penyakit itu memang tidak diharapkan untuk sembuh saking penyakit yang besar, yang berat, maka para ulama menjelaskan ini boleh untuk dibayarkan fidyah. Tetapi kalau seandainya penyakit yang diderita itu penyakit yang yurja bur'uhu, yang diharapkan untuk sembuh, maka ini mesti qadha. Mesti qadha. Kalau seandainya ibu bisa menilai bahwasanya penyakit suami ibu itu penyakit yang mungkin bisa disembuhkan, yang diharapkan untuk sembuh, maka fidyah tadi tidak berlaku, tetapi mesti dibayar ibadah puasanya itu, utang puasanya itu oleh ahli warisnya, oleh anak-anaknya, dan juga boleh oleh ibu sendiri. untuk mengganti puasa suami ibu yang tidak ia lakukan ketika dia sakit. Jika ibu memahami bahwasanya dalam kondisi sakit bapak itu masih ada harapan atau ada harapan dia untuk sembuh. Tetapi lihat sendirilah bagaimana kondisinya kemarin. Tetapi kalau seandainya ingin berhati-hati dan ibu sudah bayar fidyah, saya lebih menganjurkan untuk tetap juga dibayar puasanya dengan membagi-baginya kepada ahli waris, anak-anaknya dan juga ibu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa suami ibu dan memberikan kemudahan kepada anak-anaknya, keluarganya yang ditinggalkan dan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya melalui pesan singkat dari jawaban Al-Ustaz. Kita bacakan pertanyaan dari pendengar Radio Bas FM Salatiga. Ya, assalamualaikum Ustaz. Dari hamba Allah di Kudus, apa hukumnya berkumpul dengan suami setelah haid tapi belum keramas atau mandi besar, dengan sedangkan suami sudah tidak kuat lagi dan ini dilakukan pada saat tidak berkuasa? Naam, jazakallahu khairan. Ya, terima kasih kepada yang bertanya, apakah wanita atau laki-laki. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, terima kasih yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Yang mana pertanyaannya tentang hukum seorang suami yang menggauli istrinya setelah selesai dari haid tapi belum mandi dalam kondisi memang terlalu kuat dorongan untuk berhubungan badan. Jawabannya wallahu ta'ala alam, ayat yang menceritakan tentang itu, fa'tazilun nisa'a fil mahid wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan jangan kalian dekati, artinya jangan kalian jima'i mereka sampai mereka suci, berhenti darah dari keluar dari tempat keluarnya. Fa'idha tatahharna, perintah untuk dibolehkan untuk berhubungan badan itu diikatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mandi. Fa idza tataharna, maka apabila mereka sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, gauli dia. Di mana Allah perintahkan untuk kita gauli itu di tempat di mana keluar air darah haidnya. Jadi kondisi yang terjadi ini wallahu taala alam, saya lebih cenderung suami ibu menunaikan sedekah dalam ukuran 2 dinar seperti yang disepakati oleh yang dijelaskan oleh sebagian para ulama dalam pendapat yang kuat, bersedekah dalam hitungan 2 dinar atau 2 dirham, saya lupa, tetapi mungkin lebih tepatnya berbanyak bersedekah sebagai denda, pembayaran denda dari berhubungan badan sebelum mandi. Tetapi sebagian pendapat yang lain mengatakan cukup dengan beristighfar. Cukup dengan beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena pelanggaran tadi. Yang tadi kita katakan bahwasanya Allah baru memerintahkan untuk menjimai istri yang selesai dari haid setelah mandi. Setelah mandi. Oleh karena itu, mungkin yang lebih selamatnya adalah kalau memang punya kemampuan harta untuk banyak bersedekah dengan niat untuk pembayaran denda. Tapi kalau seandainya tidak, maka cukup dengan beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, mudah-mudahan bagi ibu yang bertanya yang berada di Kudus dapat memahami jawaban Al-Ustaz. Kita bacakan satu SMS lagi, setelah itu kita terima penelpon. Pertanyaan datang dari Umu Rafa di Sydney, Australia. Ya, assalamualaikum Ustaz. Ana mau tanya, bila kita sedang hamil muda, yang mana akan terjadi mual dan pusing dan lemah, dan Ustaz ana sedih bila Ramadan ini ana ingin meraih pahala dan amal yang soleh, namun kelemahan ana karena kehamilan ini, ana menjadi sedih. Ya, mohon nasihatnya Ustaz dari Ummu Rafa di Sydney. Ya, terima kasih kepada ukhti Ummu Rafa di Sydney, Australia, yang menceritakan keluhannya tentang apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika menurunkan syariat, Allah Maha tahu tentang kemampuan hambanya. Allah Maha tahu tentang kemampuan hambanya. Bagi wanita yang hamil, para ulama mengkiaskan kepada orang yang sakit. Bila mana hamil ini, karena memang hamil ada batasnya. Ada batas waktu kehamilan sampai melahirkan dan juga disusul oleh waktu menyusui, tetapi masih panjang waktu untuk mengharapkan ada kemampuan untuk mengganti puasa. Maka ketika ada kesedihan melihat kondisi yang tidak mampu berpuasa, padahal kita tetap ingin berpuasa dengan adanya kehamilan yang membuat kita pusing, mual dan lemah badan dan sulit untuk berpuasa, akhirnya kita berbuka. Kesedihan ini merupakan tanda bahwasanya memang kita ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita mesti tahu bahwasanya Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang syariat atau suatu amalan yang di luar kemampuan orang tersebut. Makanya ada syariat untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang musafir untuk meninggalkan puasa dengan ketentuan mereka mesti mengganti di hari-hari di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu, ibu, berbahagialah. Kesedihan ini mungkin karena kepatuhan kita kepada Allah, kenikmatan dan kebahagiaan kita untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi kemampuan kita juga terbatas dan Allah memberikan keringanan. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan. Bila mana ada kesedihan, ada keinginan untuk berpuasa tapi kita tidak mampu, Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai ibadah tersebut, nilai ibadah sekalipun kita tidak mengerjakannya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang-orang yang sakit atau orang-orang yang dalam musafir akan mendapatkan nilai amalan yang ia kerjakan waktu dia mukim dan waktu dia sehat. Misalnya kita berpuasa waktu kita sehat, waktu kita kuat kita tetap berpuasa, waktu kita mukim kita tetap melakukan ibadah, tetapi ketika kita musafir atau dalam keadaan sakit kita terpaksa meninggalkan ibadah tersebut, Allah masih tetap memberikan pahala ibadah tersebut kepada kita. Berharaplah ini dari Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuan tentunya kita mesti memprogramkan juga untuk menggantinya atau mengambil pendapat yang lain dengan membayar fidyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semua. Wallahu taala a'lam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ummu Rafa di Sydney yang telah bertanya melalui pesan singkat. Kita terima kembali untuk penelpon kedua di pagi hari yang berbahagia ini. Nah, assalamualaikum. Halo. Ya, Afan, ibu bisa dikecilkan volume radionya. Halo. Ya, masih ada storing bu di sini. Bisa dikecil atau menjauh dari pesawat radionya bu. Halo. Halo. Ya, dengan umur siapa dan di mana bu? Dari Umur Raihan Jalan Impres. Ya, silakan. Ini Ustaz, insya Allah kan orang tua saya tahun ini di Medan mau naik haji. Dan kebiasaan di sana mengadakan acara di rumah bergantian mau naik. Itu acara tepung tawar reser ya, bergantian. Dan semua yang mau naik haji ditepung tawari oleh keluarga yang mengundang. Jadi saya bilang sama orang tua saya nanti tidak ikut tepung tawar karena tidak ada contoh dari Nabi. Jadi kata orang tua saya nanti mereka malu karena anaknya tidak ikut acara tepung tawar. Jadi kata orang tua saya nanti saya bersalaman saja kepada orang tua saya dan jemaah haji perempuan yang lain yang hadir di situ. Jadi apa itu diperbolehkan Ustaz? Atau bagaimana solusinya Ustaz supaya orang tua saya tidak marah sama saya? Itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Ya, terima kasih kepada Ummu Raihan yang menanyakan tentang kondisi antara ia dengan orang tuanya yang insya Allah akan melaksanakan ibadah haji dari daerah asalnya yaitu Medan atau tempat tinggalnya di Medan, tentang kebiasaan sebagian kaum muslimin yang ingin berangkat ibadah haji dengan melakukan semacam ritual atau hal yang dianggap ini juga satu hal yang baik, yaitu tepung tawar dalam pelaksanaan ibadah haji. Kaum muslimin dan muslimat, sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan oleh ibu ini, kita sebagai seorang muslim yang meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang mencipta kita, yang mesti kita ibadati, dan Nabi yang kita saksikan dalam syahadat kita, asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita meyakini beliau adalah utusan Allah. Utusan untuk apa? Apakah untuk utusan untuk mengaku sebagai seorang Nabi saja lalu kita percaya dia sebagai seorang Nabi? Tidak. Konsekuensi dari persaksian itu, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai, adalah ketika kita meyakini, mengimani apa dia sebagai seorang Rasul, utusan Allah, dan memuliakannya, membenarkan beritanya, mematuhi perintahnya, mengibadati Allah dengan syariatnya. Karena dia utusan Allah, dan Allah menurunkan agama Islam ini melalui dia, dengan membawa Al-Quran, dan dia pula yang akan membacakan Al-Quran, yang telah membacakan Al-Quran, menyampaikan Al-Quran, dan dia pula yang mensyarahkan dan menafsirkan Al-Quran. Dialah agama Islam. Agama Islam itu tidak akan keluar dari kehidupan Nabi SAW. Dan bahkan beliau menegaskan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dari hadis Aisyah Ummul Mukminin, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa min fa huwa raddun." Barang siapa yang membuat hal yang baru dalam agama ini yang bukan darinya, bukan darinya di sini dalam mesti kita garis bawahi, yang bukan darinya, ma laysa minhu, yang darinya itu dari Nabi, agama yang diajarkan oleh Nabi, yang dibawa oleh Nabi. Maka orang yang membuat tata cara agama yang baru itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Ditolak oleh Allah. Tidak diterima sebagai ibadah oleh Allah. Karena agama ini sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dan dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang berbeda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna." Barang siapa yang beramal dengan amalan yang bukan dari ajaran kami, bukan syariat, bukan yang kami ajarkan, yang kami syariatkan, maka itu ditolak oleh Allah. Raddun ini ditafsirkan oleh para ulama mardudun. Kata perawi hadis ini, ay mardudun, artinya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak berarti tidak ada nilai ibadahnya. Walaupun semua manusia mengatakan itu ibadah, walaupun semua orang mengatakan itu amal baik. Ini yang perlu kita yakini, kaum muslimin dan muslimat, dalam beragama. Maka ibadah haji adalah ibadah agama, diperintahkan oleh Allah, dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Dan bahkan Nabi SAW menegaskan dengan tegas sekali di dalam hadisnya, "Khudu anni manasikakum, khudu anni manasikakum, ambillah dari saya cara bermanasik kalian." Jadi manasik haji itu syariat Rasulullah. Kita tidak bisa membuat-buat hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik itu sebelum berangkat haji, dalam pelaksanaan ibadah haji, sepulang dari pelaksanaan ibadah haji, Nabi berangkat dari Madinah, berarti sebelum haji. Nabi dalam perjalanan ke Mekah, perjalanan haji. Nabi ketika melaksanakan ibadah haji, beliau lakukan sendiri. Dan juga beliau pulang ke Madinah lagi, sampai juga kembali ke Madinah, dan tentu tidak akan luput dari pantauan para sahabat. Oleh karena itu, mari kita berupaya untuk mencari tahu tentang petunjuk Nabi SAW dalam melakukan apapun ibadah. Adapun yang ditanyakan di sini, kalau kita telusuri, tidak ada yang dipraktikkan oleh Nabi. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya mengimbau, Kalau seandainya kita berharap kebaikan, berharap pahala dari Allah dari tindakan tersebut, maka mari kita lihat apakah itu akan diberikan oleh Allah pahala. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada amalan yang tidak diajarkannya kepada nabinya? Ini yang perlu kita telusuri. Walaupun ini sebuah hal yang selalu dilakukan, tetapi mari kita membuktikan kecintaan kita kepada nabi. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam surah Ali Imran, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, hai Muhammad, jika benar-benar kalian mencintai Allah, maka buktikanlah dengan mengikuti saya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mari kita ikuti semampu kita mengikuti Nabi, tentu dengan cara terlebih dahulu mempelajari apa yang telah disampaikan oleh Nabi dari sunnah-sunnahnya. Oleh karena itu, kembali, kalau seandainya ini kejadian, maka apa yang harus kita lakukan? Bilang kepada orang tua kita dengan lemah lembut, sampaikanlah kita ini seorang muslim yang patuh kepada Allah, yang wajib mengikuti Rasulullah. Jangan kita mengkhawatirkan cemoohan, mengkhawatirkan celaan manusia, mengkhawatirkan malu dari manusia, dari orang-orang lain, karena kita nanti bertemu dengan Allah sendiri-sendiri. Kita memang berupaya untuk melihat orang lain, seperti yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya kita akan berhadap dengan Allah sendiri-sendiri. Laisa minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Setiap kita akan berhadapan langsung dengan Allah satu-satu, sendiri-sendiri. Tidak ada perantara, bahkan tidak ada penerjemah. Kita melihat ke sebelah kanan kita berharap ada orang lain, tetapi yang kita lihat adalah amalan kita sendiri. Kita juga melihat ke sebelah kiri kita berharap ada orang lain, ternyata tidak ada. Yang kita lihat adalah amalan kita. Inilah yang seharusnya kita pikirkan. Kalau seandainya memang ini ajaran Rasulullah SAW, tidak perlu kita mengkhawatirkan apapun, karena kita nanti dikuburkan sendiri-sendiri. Yang akan ditanya kepada kita, "Madza ajabtumul mursalin?" Bagaimana kalian memenuhi panggilan para dakwah para nabi, panggilan para nabi, ajakan para nabi? Bukan bagaimana kalian bersikap dengan orang banyak. Justru Allah Subhanahu wa taala mengancam ketika kita meletakkan kebenaran, kebaikan itu pada amalan orang banyak. Qul wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau hai Muhammad meletakkan kebenaran itu pada orang banyak, sehingga di mana ada orang banyak maka engkau taati, maka kesesatanlah yang engkau temui. Yudilluka an sabilillah. Maka ini mungkin kita tanamkan atau ibu tanamkan, nasihatkan kepada ibu, kepada orang tua dengan baik, dengan lemah lembut, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf dah kepada orang tua kita, saya tidak mungkin bisa ikut acara tersebut. Datanglah sebelum acara itu, jauh-jauh hari sebelum acara itu datang, berbaktilah kepada orang tua. Jangan biarkan orang tua bekerja lagi di rumah, silakan dia istirahat, bantulah dan berbaktilah selama sebelum acara itu dilakukan. Setelah acara itu dilakukan, sampaikan kepada orang tua rasa maaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya mengkhawatirkan kemukaan Allah ketika saya tidak mencintai Rasulullah SAW. Tidak saya membuktikan kecintaan saya dengan mengikuti bagaimana tata cara yang diajarkan dalam pelaksanaan ibadah haji oleh kekasih saya Rasulullah SAW. Dan sampaikan mohon maaf itu kepada semua orang lewat orang tua kita tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Wallahu ta'ala alam. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya melalui telepon. Kita lanjutkan untuk membacakan pesan singkat yang masuk. Yang berikut pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fik. Bagaimana hukumnya dengan orang-orang yang berjual beli di saat orang-orang sudah sholat tarawih? Apakah diperbolehkan Ustaz? Ya. Wa fika barakallah, akhi yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kita, keberkahan dalam melaksanakan ibadah puasa dan menghidupkan malam-malam Ramadan. Pertanyaan tentang hukum berjual beli saat orang salat tarawih. Tidak ada larangan. Karena salat tarawih adalah salat sunnah. Salat tarawih salat sunnah. Kecuali kalau jualan berjualannya itu mengganggu orang salat. Maka ini tentu berdosa. Bukan jual belinya tidak sah, tetapi berdosa. Mengganggu orang salat, jual belinya atau jual belinya dekat masjid atau di samping masjid atau bahkan di teras masjid. Kalau seandainya jual belinya di luar, jauh dari masjid, maka tidak ada larangan dan juga tentu bukan suatu hal pelanggaran. Bukan sebuah pelanggaran ketika ada orang jual beli saat kaum muslimin sholat. Tentu yang kita harapkan kepada kaum muslimin dimanapun berada, semua orang ingin mencari keuntungan. Tetapi keuntungan akhirat saat di malam-malam Ramadan jauh lebih penting kita perhatikan. Ketika orang-orang tegak di saf-saf salat, melakukan salat tarawih, mendengarkan ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran, berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, mengagungkan Allah, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan bahkan mengharapkan Allah memberikan ampunan dan kebebasan dari api neraka, kita merasa merasa cukup dengan mendapatkan keuntungan dunia. Atau mungkin kondisi yang lain, bila yang berjualan ini mementingkan, atau dia ketika orang sholat dia berjualan, nanti dia akan sholat sendirian di rumah lebih baik daripada sholatnya berjamaah, mungkin tidak ada masalah. Mungkin tidak ada masalah ketika dia tetap sholat tarawih, menghidupkan malam Ramadan dengan sholat, tetapi sendirian di rumah, di pertiga malam, setelah orang selesai tarawih, dia pun mulai sholat sendirian, ini juga tidak ada salahnya. Tetapi berjamaah bersama kaum muslimin mungkin lebih utama. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat bersama imam sampai imamnya selesai, maka ditetapkan untuknya pahala salat semalam suntuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya atau bapak yang bertanya dari pesan singkat. Pertanyaan yang berikutnya dari pendengar radio Bas FM Salatiga dari Wafiq Habibi di Wilahan Jepara. Nah, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya orang yang jualan makanan ketika puasa, ketika bulan puasa? Nah, terima kasih Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Akhi yang bertanya, Wafiq Habibi di Wilahan Jepara, tentang hukum jualan makanan di bulan puasa. Kalau seandainya makanan-makanan siap saji yang tidak dimakan kecuali saat itu, maka ini tentu satu hal yang pelanggaran. Kalau kita berada di tengah-tengah kaum muslimin, lalu kita jual makanan di siang Ramadan dan makanan itu siap santap, maka tentu ini sebuah pelanggaran, memberikan fasilitas kepada orang yang tidak berpuasa untuk makan di siang Ramadan. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, takutlah kepada Allah, takutlah murka Allah, carilah keberkahan kepada Allah dari Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau memang profesi kita adalah menjual makanan siap saji, siap santap, maka diundurkanlah mungkin sebelum berbuka, mungkin setelah salat asar, untuk persiapan orang berbuka, undurkanlah waktunya. Di siang harinya, di pagi harinya kita tutup warung kita, dan setelah hampir-hampir datangnya waktu berbuka, kita mulai berjualan demi menjauhi apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan rezeki dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti yang lebih baik dari apa yang ia tinggalkan. Wallahu taala. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh penanya melalui pesan singkat dari penanya Radio Bas FM Salatiga. Kita bacakan SMS satu lagi, setelah ini kita terima telepon yang ketiga. Datang dari Umu Syifa di Kubang. Assalamualaikum Ustaz. Apa ayah anda pernah baca buku karangan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, bahwasanya wanita hamil tidak boleh lagi menyusui anaknya yang masih butuh ASI. Serangkan ana juga bertanya kepada salah seorang dokter kandungan, katanya tidak masalah ibu hamil untuk menyusui anaknya. Mohon nasihatnya Ustaz. Yang terbaik untuk janin yang dikandung. Oh ya. Ya, tentu kembali kepada kondisi ibu yang hamil tersebut yang anaknya masih masa menyusui. Kalau seandainya asupan makanan dalam tubuhnya itu bisa mencukupi untuk dua, untuk mengalirkan ke susunya demi anaknya yang menyusui dan juga kepada janinnya, maka tentu boleh dia untuk menyusui anaknya yang menyusui walaupun dia dalam keadaan hamil. Tetapi saya tidak bisa mengetahui tentang ini, mungkin dikembalikan kepada dokter. Bila dokter menganjurkan untuk tidak menyusui anaknya, maka dengan melihat kondisi, memeriksa kondisi ibu yang hamil tersebut, kalau seandainya dokter menganjurkan untuk tidak menyusui, silakan. Kita tidak bisa mengambil kata putus di sini, karena memang dilihat dari kondisi ibu yang menyusui tadi ketika dia hamil. Ibu yang hamil ketika dia menyusui, apakah memang mampu dia untuk memberikan asupan makanan kepada dua anaknya di dalam rahimnya dan juga kepada anaknya yang sedang menyusui atau tidak? Apa ada bahaya-bahaya atau efek-efek negatif? Ini saya tidak mengetahuinya, mungkin kembali kepada dokter. Dan Ibnu Qayyim kalau memang ini dinukilkan, mungkin dia berbicara tentang sebaiknya bagi ibu yang menyusui untuk tidak menyusui anaknya. Kalau seandainya ada asupan makanan yang lain untuk anaknya yang bisa mewakili ASI-nya, mungkin tidak ada masalah. Tetapi saya tidak bisa menjawab dengan kata putus, tetapi kembali kepada ibu yang menyusui dan hamil tersebut. Dan silakan periksa kepada dokter, apa dianjurkan oleh dokter silakan dilihat. Wallahu ta'ala. Toh, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Umu yang bertanya melalui pesan singkat. Dan kita terima kembali untuk penelpon ke nomor 0812-684-20000. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dan di mana? Dengan Ikhwan di Tangerang. Ya, barakallahu fiik ya, Ustaz. Iya, silakan. Pertanyaan Nana, masalah salat syuruk ini kapan waktunya? Karena kita sangat salat terbit matahari. Bagaimana waktu sholat suruk ini yang tepatnya kapan ya Ustaz? Hanya itu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, wafika barakallah akhi ikhwan di Tangerang yang menanyakan tentang waktu sholat suruk. Sholat suruk jelas namanya suruk, yang artinya adalah terbit. Artinya kaitannya dengan terbit matahari. Bukan saat terbit matahari, tetapi setelah terbit matahari. Kenapa begitu? Karena saat terbit matahari sudah jelas ada larangan dari Nabi SAW. Tetapi salat suruk ini adalah salat yang dilakukan setelah terbit matahari. Setelah terbit matahari. Artinya setelah agak meninggi matahari, maka kita melaksanakan salat dua rakaat. Salat suruk ini, para ulama menjelaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi dalam hadis riwayat Ibu Abu Dawud. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia tetap di musallanya, di tempat dia salat, kemudian beribadah di masjid sampai terbit matahari, setelah terbit matahari dia salat dua rakaat, maka dia mendapatkan nilai ibadah umrah. atau bahkan ibadah haji. Tamah, tamah, tamah. Sempurna, sempurna, sempurna. Ini hadis dikuatkan oleh para ulama. Jadi waktu dijelaskan oleh Rasulullah SAW, yaitu setelah terbit matahari. Dan sekarang sudah ada penentuan waktu syuruk. Kalau kita lihat wajad dua waktu salat, pasti ada waktu syuruknya. Mungkin 45 menit setelah selesai salat subuh. 40 menit setelah selesai salat subuh, kita mulai bisa melaksanakan salat syuruk. Kalau seandainya kita berada di masjid, dan para ulama juga menjelaskan bahwasanya salat syuruk ini kaitannya dengan pahala. Pahala salat syuruk yang ibadah umroh atau haji sempurna tadi, itu dengan paket yang telah disampaikan oleh Nabi, yaitu salat berjamaah di masjid, berada di masjid sampai waktu yang ditetapkan oleh Nabi, itu setelah terbitnya matahari. Kemudian dia sholat. Jadi paketnya banyak. Paketnya sholat berjamaah, kemudian tinggal di masjid, berzikir. Kemudian dia setelah terbit matahari baru melaksanakan dua rakaat, itu sholat syuruk. Maka pahalanya sama dengan yang tadi disebutkan dalam hadis. Apakah boleh kita hanya sholatnya saja di waktu yang sama? Misalnya kita di rumah dan kita lihat ada matahari sudah terbit, sudah meninggi, maka kita sholat syuruk. Mungkin pahala itu yang tidak kita dapatkan, karena Nabi memberikan paketnya. Kita tidak mendapatkan pahala sholat syuruk yang dijanjikan oleh Nabi, tetapi kita sudah melaksanakan sholat syuruk yang mungkin itu adalah awal waktu duha. Awal dari waktu duha, seperti yang dijelaskan oleh sebagian para ulama, bahwasanya sholat syuruk itu adalah awal dari waktu duha. Maka kita seakan-akan telah melaksanakan sholat duha. Sekali lagi, waktu yang kita tanyakan jamnya, jamnya mungkin jam 6.20 menit atau jam 6.15 sekarang ini. Jam 6.15 menit atau jam 6.20 menit itu sudah mulai masuk waktu syuruk. Wallahu ta'ala alam. Tuh ya, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ikhwan yang bertanya tadi melalui telepon. Kita beralih pertanyaan melalui pesan singkat dari Ibu Veronica di Sukajadi. Nah, assalamualaikum Ustaz. Wanita yang mandi di pagi hari Jumat, tapi tidak Jumatan, apakah pahalanya sama dengan laki-laki yang mandi di pagi Jumat, Ustaz? Dan apakah sama juga pahalanya dengan jika wanita tersebut mandi di pagi Jumat dalam keadaan haid? Dan apakah yang dimaksud itu mandi biasa ataukah mandi junub? Nah. Ya, terima kasih. Jazakillahu khairan. Semoga Allah berikan balasan pahala kepada saudari kita, Ibu Veronica di Sukajadi, yang menanyakan tentang sama atau tidaknya mandi seorang wanita di pagi hari Jumat dengan mandinya laki-laki yang tujuannya adalah untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak sama. Tidak sama. Karena mandi laki-laki itu untuk sholat Jumat. Disyariatkan mandi untuk laki-laki itu untuk pergi sholat Jumat, karena memang dianjurkan laki-laki untuk membersih-bersih diri, untuk memakai pakaian yang indah, yang bersih, yang rapi di hari raya seminggu tersebut, yaitu hari Jumat. Kaitannya dengan sholat Jumat. Kaitannya dengan sholat Jumat. Dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, dan ada riwayat dari Utsman bin Affan tentang masalah itu. Riwayat dari Utsman bin Affan yang memang kaitan mandi bagi laki-laki di hari Jumat itu adalah sholat Jumatnya. Maka ketika ada wanita yang mandi dengan mandi yang sama, misalnya seorang ibu dengan suaminya sama-sama mandi, suaminya niatnya untuk mandi untuk pergi sholat Jumat, sedangkan istrinya untuk mandi bersih-bersih, maka suaminya berpahala karena dia melakukan mandi sunat bagi dia yang berangkat ke sholat Jumat, sedangkan istrinya seperti mandi biasa. Istrinya seperti mandi biasa. Kecuali kalau dia memang berniat berangkat ikut pula sholat bersama kaum muslimin sholat Jumat di masjid. Kemudian pertanyaan yang lain, bagi wanita yang selesai haid dan mandi di pagi hari Jumat. Misalnya seorang wanita yang haid mandi bersama suaminya yang berangkat seperti tadi kisahnya, tetapi istrinya mandi haid. Apakah sama? Tentu juga tidak sama. Dalam keadaan haid ya, bukan mandi haid. Bukan. mandi dalam keadaan haidnya. Sedang keadaan suci saja tidak mendapatkan pahala, karena kaitannya adalah sholat Jumat. Apalagi dalam keadaan haid. Dan mungkin bisa kita tambahkan lagi, kalau seandainya dia mandi haid bersuci, maka dia mendapatkan pahala mandi wajib. Mandi wajib yang diwajibkan atasnya, tetapi dia tidak sama pahalanya dengan mandi suaminya atau mandi laki-laki yang memang kaitannya dengan pelaksanaan sholat fardu Jumat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Tohib, demikian Ibu Veronica di Sukajadi. Mudah-mudahan dapat dipahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita bacakan pertanyaan yang berikutnya dari pendengar Radio Bas Salatiga. Ya Ustaz, bolehkah berhubungan suami istri di malam hari dan harus buru-buru bersuci atau bersuci sekalian berwudu subuh? Apakah itu diperbolehkan Ustaz di bulan Ramadan? Bolehkah berhubungan badan suami istri di malam hari Dan harus buru-buru bersuci? Bersuci maksudnya mandi ya? Nah. Ya. Kalau yang ditanyakan berhubungan, tentu tidak ada larangan. Kapanpun, tentu dalam konteks atau dalam aturan agama. Ketika kalau di bulan Ramadan ini, maka yang dibolehkan adalah di malam hari. Sedangkan di siang hari diharamkan untuk berhubungan badan, karena ini termasuk salah satu pembatal puasa dan hukuman yang sangat besar, dendanya sangat besar. Kalau ditanya pertanyaannya berhubungan dengan kapan pun waktunya, maka tidak ada larangan kapan pun untuk berhubungan badan dengan istri kita. Lalu mungkin yang ditanyakan adalah apakah mesti harus bersegera bersuci itu mandi junub, atau boleh kita undurkan sampai esok hari ketika kita berhubungan badan di malam hari? Apakah boleh kita undurkan mandi junubnya setelah masuknya waktu subuh esok harinya, atau diharuskan kita bersegera bersuci? Ini tidak ada ketentuannya. Yang jelas ketika dia sholat nantinya subuh mesti setelah mandi. Ketika dia sholat subuh besok harinya, tentu dia mesti setelah mandi junub. Kapan pelaksanaan mandi junubnya? Tidak ada ketentuan waktunya, tidak ada kemestian untuk mengharuskan cepat, kemestian untuk segera mandi junub, atau tidak boleh dan tidak boleh mengundurkannya. Tidak ada ketentuan ini. Yang penting ketika kita sholat, kita sudah bersih, kita sudah suci, sudah mengangkat hadas akbar dari tubuh kita. Walaupun memang mengundurkannya sampai esok harinya, ini yang dijelaskan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika junub, dia sebelum tidur wudu terlebih dahulu. Sebelum tidur ketika junub dan setelah berhubungan badan setelah junub, misalnya dia dalam sudah berhubungan badan, dia sebelum tidur wudu terlebih dahulu, menandakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mandi tetapi dia wudu sebelum tidur. Dan ini yang disunnahkan. Dan hadisnya dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ini menandakan bahwasanya Nabi tidak langsung mandi junub, tetapi dia mengundurkannya sampai bangun esok harinya sebelum melaksanakan salat subuh. Wallahu taala alam. Ya, di sini barangkali butuh tambahan penjelasan Ustaz. Di sini katakannya atau bersuci sekalian berwudu subuh. Mandi bersuci sekalian berwudu. Ya, mandi kemudian dia berwudu untuk subuh. Kalau seandainya di tengah malam setelah berhubungan badan dia langsung mandi junub kemudian dia berwudu, kalau dia tidak tidur tidak ada masalah. Kalau dia tidak tidur, mungkin dia salat malam sampai masuk waktu subuh, dan wudu untuk subuh itu cukup dengan wudunya yang setelah mandi tersebut, tidak ada masalah. Tetapi kalau dia tidur setelah mandi junubnya, ketika dia mengawali mandi junubnya sebelum tidur, berarti nanti setelah bangun dia mesti berwudu. Walaupun mandi sudah, mengangkat hadas akbar sudah, tetapi dia memiliki hadas asghar, yaitu batal wudunya ketika dia tidur lelap setelah berhubungan badan. Setelah, walaupun di sebelumnya dia sudah berwudu, tetapi dengan tidurnya dia batal wudunya, dan dia mesti berwudu nanti setelah bangun untuk salat subuh. Wallahu taala. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh ibu yang bertanya, pendengar radio Bas FM Salatiga. Kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya, datang dari Ibu Nur Sida Tahir di Australia. Ya, bismillah. Ustaz, sampai jam berapakah batas sholat duha? Apakah diperbolehkan kita melakukan sholat duha apabila setengah jam lagi mau masuk sholat zuhur? Naam. Ya, terima kasih kepada Ibu Nur Sida Tahir di Australia yang menanyakan tentang batasan waktu sholat duha. Tadi kita sebutkan bahwasanya para ulama menjelaskan bahwasanya waktu sholat suruk yang tadi kita sempat menjawab pertanyaan tentang itu adalah merupakan awal waktu sholat duha. Kemudian akhir waktunya kata para ulama adalah sebelum masuk sholat zuhur. Sebelum masuknya waktu sholat zuhur. Artinya sebelum jam 12, sebelum matahari berada di tengah-tengah langit. Karena ketika matahari berada di tengah-tengah langit, berarti ini waktu yang juga dilarang. Waktu sholat dilarang ketika matahari berada di tengah-tengah langit. Oleh karena itu, maka sebelum waktu itu, itulah waktu akhir dari sholat duha. Mungkin jam setengah 12 yang sekarang, setengah jam sebelum waktu zuhur masuk, ini masih waktu sholat duha. Setengah jam sebelum waktu sholat zuhur berarti masih waktu sholat duha. Bahkan mungkin seperempat jam sebelum sholat zuhur masuk, bisa kita katakan itu adalah waktu terakhir sebelum waktu terakhir bagi sholat duha. Ya, setengah jam sebelum sholat zuhur, ya masih waktu sholat duha. Ya, wallahu taala alam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu Nur Sida Tahir di Australia. Kita coba untuk terima penelpon yang berikutnya. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa dan di mana? Ibu Jasmaini, Tangkerang Utara. Jasmaini. Iya. Nah, silakan. Saya mau tanya nih Ustaz, tapi agak lari dari tema Ustaz. Iya. Ada seorang bapak, anaknya bersama istri tinggal bersama dia dan suami istri bekerja. Jadi bapak ini menjaga cucunya. Karena menjaga cucu, si bapak tidak bisa salat berjamaah ke masjid. Itu bagaimana hukumnya tuh Ustaz? Iya. Ya. Cukup, Bu. Iya. Iya, itu aja Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ibu Yusmaini di Tangkerang Utara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan pahala dan keberkahan. Tentang bertanya tentang bapak-bapak yang mana anaknya tinggal bersama dia, yang mana anaknya ini sudah berkeluarga dan punya anak, dan bapak ini ketika anak dan anaknya dengan pasangan suami istri, anaknya bekerja dan cucunya tinggal bersamanya, kemudian bapak ini tidak bisa meninggalkan cucunya untuk sholat berjamaah di masjid, ini bukan alasan untuk meninggalkan sholat jamaah di masjid. Ini bukan alasan bagi bapak untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, dari dua pendapat para ulama, bahwasanya sholat berjamaah itu adalah wajib. Walaupun jumhur mengatakan istihbab, tetapi pendapat yang kuat berdasarkan dalil-dalil bahwasanya sholat berjamaah bagi laki-laki itu wajib di masjid. Dan tidak ada, dan bukanlah alasan menjaga cucu. Mungkin berikan jalan keluar, solusinya mungkin dicari yang membantu untuk menjaga cucunya ketika sholat bapak itu keluar untuk sholat berjamaah. Mungkin dititipkan kepada keluarga, atau minta kepada anaknya yang kedua-duanya, anak dan menantunya ini yang kedua-duanya bekerja. Bayangkan betapa banyaknya harta dia untuk mengambil pembantu yang mungkin bapak ini bisa menitipkan sementara pergi ke masjid demi menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Demi menjaga perintah Allah, dan sampaikan kepada hal ini kalau seandainya bapak ini merasa dia merasa bersalah ketika dia meninggalkan sholat berjamaah, sampaikan kepada anaknya dan dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau seandainya anak ini sudah besar, anaknya sudah besar dan bisa ditinggal sendiri, maka mungkin bisa ditinggalkan di rumah dengan pelaksanaan sholat. Misalnya ketika hampir-hampir qomat, jangan segera ke masjid. Hampir-hampir qomat, datang ke masjid dan tentu sholat-sholat dulu di rumah. Kemudian datang masjid, menyelesaikan sholat berjamaah bersama imam. Setelah salam, segeralah kembali ke rumah. Karena tidak mesti kita untuk melakukan aktivitas setelah sholat masjid-masjid. Mesti di masjid. Berzikir, kita mungkin dalam kondisi tertentu bisa di jalan atau bisa di rumah. Ini mungkin solusi bagi bapak yang tadi kondisi ini ceritakan dalam pertanyaan ibu kita tadi. Wallahu ta'ala alam. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Ibu Jasma ini di Tangerang Utara yang menelpon. Dan kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat dari pendengar Radio Hidayah dari Bapak Slamet. Nah, assalamualaikum Ustaz. Apakah sesudah sholat tarawih ada sholat tahajud? Dan kemudian amalan apa yang bagus untuk kita menghidupkan malam Ramadan? Nah, Sebenarnya pertanyaan pertama, bagian kedua yang seharusnya kita dahulukan, bahwasanya menghidupkan malam-malam Ramadan seperti yang dijelaskan oleh Nabi adalah dengan sholat. Dengan sholat. Mengqama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama dzambi. Barang siapa yang menegakkan Ramadan, kata para ulama, menegakkan di sini adalah menghidupkan malamnya dengan sholat. Menghidupkan malamnya dengan sholat. Dan Nabi SAW mempraktekannya. Nabi SAW sholat. Dan bahkan mengatakan, man sholla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul laila. Walaupun mungkin sebagian malam dia mengikuti sholat bersama imam, atau sepertiga malam sholat bersama imam, tetapi dia sholat berjamaah, maka ditetapkan untuknya pahala sholat semalam suntuk. Ini berarti sudah menghidupkan malam. Tetapi kalau masih kita merasa belum puas dengan ibadah berjamaah dengan kaum muslimin di masjid, dengan jumlah rakaatnya dan mungkin bacaannya, maka boleh dan tidak ada larangan kita untuk menambahnya dengan sholat lagi di rumah atau dimanapun juga, sholat tahajud. Dengan ketentuan tidak kita laksanakan sholat witir lagi setelah sholat tahajud tersebut. Karena kita sudah melaksanakan sholat witir ketika sholat berjamaah tarawih bersama imam. Tidak ada dua witir di satu malam. Oleh karena itu, mungkin dengan sholat yang paling utama, kita menghidupkan malam-malam Ramadan, kemudian juga dengan membaca Al-Quran. Di samping kita membaca Al-Quran ketika sholat atau mendengarkan bacaan Al-Quran ketika sholat, kita juga punya kesempatan yang banyak untuk membaca Al-Quran langsung dengan membaca dari mushaf, dengan membaca hafalan, dengan membaca terjemahan. Pokoknya Al-Quran yang paling utama setelah sholat tarawih kita hidupkan malam-malam kita, kemudian juga dengan berzikir, bertakbir, bertahmid. Tetapi perlu kita perhatikan bahwasanya bagi kita yang sholat berjamaah, tentu perhatikan pula sholat berjamaahnya yang benar-benar cocok dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, yang memang sholatnya diutamakan adalah panjangnya bacaan atau banyaknya rakaat. Panjangnya bacaan atau banyak rakaat. Ini yang walaupun yang paling utama yang diajarkan oleh Nabi adalah pendek sedikit rakaatnya dan panjang bacaan. Sedikit rakaatnya yaitu 11 rakaat, 8 rakaat tarawih ditutup dengan 3 witir. Bacaan Nabi SAW panjang sekali. Seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tetapi kalau kita tidak bisa membaca panjang, mungkin solusi yang diberikan oleh para ulama seperti yang disimpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Al-Fathul Bari ketika memperbincangkan tentang perbedaan pendapat para ulama dalam jumlah rakaat salat tarawih. Maka beliau menyimpulkan kalau seandainya tidak mampu, tidak bisa memakai panjang bacaan, maka perbanyak rakaat. Tetapi kalau seandainya rakaatnya sudah sedikit, bacaannya pun sudah sedikit, bagaimana kita bisa menikmati atau bisa merasa nyaman dengan menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih? Maka sekarang kaum muslimin dan muslimat sudah ada masjid-masjid yang memberikan kepuasan kepada kita, kepuasan iman, ketenangan jiwa dengan sholat yang jumlah rakaatnya sedikit tetapi cukup panjang dibandingkan dengan kebiasaan kaum muslimin dalam sholat tarawih. Mungkin ini yang bisa kita jawab. Kemudian tentu yang tadi kita sampaikan juga bahwasanya boleh untuk melaksanakan sholat tahajud ketika kita sudah selesai melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Tetapi dengan ketentuan tidak menutupnya lagi dengan witir. Wallahu ta'ala. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Selamat yang bertanya melalui pesan singkat. Kita beralih ke penanya dari pendengar radio Bas FM Salatiga, ya, di atau dari Purbalingga di sini, dari Abu Hanifah. Ya, assalamualaikum, barakallahu fiik Ustaz. Kadang-kadang ana baca Al-Kahfi pada malam Jumat, tapi tidak selesai Ustaz. Apakah ana bisa mendapatkan keutamaannya? Kemudian bagaimana adab yang benar dalam melakukan amalan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat? Naam, jazakallahu khairan. Wa iyyak wa fika barakallah. Saudaraku Abu Hanifah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di Purbalingga. Pertanyaan tentang keadaannya yang terkadang tidak menyelesaikan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat. Saya menganjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi itu di hari Jumat. Di hari Jumat, mungkin di pagi Jumat ketika kita datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan ini masih panjang waktu kita. Masih panjang waktu kita karena memang membaca surah Al-Kahfi itu bukan hanya sekedar di malam Jumat saja, yaitu setelah terbenam matahari di hari Kamis itu, tetapi di hari Jumatnya pun, esok harinya, di siang harinya, kita juga dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Maka bila mana tidak selesai, bila mana kita membacanya setelah terbenam matahari di hari Kamis, kita sudah mulai membaca dan tidak selesai, lanjutkanlah di esok harinya, atau bacalah dari awal lagi di esok harinya bila mana kita punya kesempatan panjang untuk menyelesaikan sekali bacaan. Tetapi kalaupun melanjutkan juga tidak ada masalah. Kemudian keutamaan bisa mungkin didapatkan karena memang di situ membaca surah Al-Kahfi di waktu yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab-adabnya wallahu ta'ala alam, tidak ada adab-adab tertentu kecuali membaca, ada adab membaca Al-Qur'an. Adab-adab membaca Al-Qur'an wallahu ta'ala alam. Nah, mudah-mudahan Abu Hanifah di Purbalingga, pendengar dari Radio Bas, dapat memahami jawaban dari Al-Ustaz. Kita beralih pertanyaan yang berikutnya, dan ini pertanyaan terakhir setelah itu diberikan penutup oleh Al-Ustaz. Pertanyaan datang dari Abu Hafif di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Ya, assalamualaikum Ustaz. Salat tarawih di masjid dekat rumah kami, ada yang mengerjakan 11 rakaat dan ada yang 21 rakaat dalam satu masjid. Dengan cara sebagai berikut, semua jemaah tarawih sebanyak 8 rakaat. Setelah itu sang imam istirahat dan memberikan kesempatan untuk yang mau witir 3 rakaat. Maka majulah salah seorang jemaah untuk menjadi imam witir. Setelah itu barulah imam yang pertama tadi melanjutkan kembali untuk 21 rakaat. Benarkah cara seperti itu, dan imam yang mana yang sebaiknya ana ikuti? Terima kasih Ustaz. Ya, jazakallahu khairan. Saudara Abu Hafiz di Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Pertanyaan tentang sholat di masjid dekat rumahnya, sholat tarawih. Di mana di satu masjid itu ada 2 cara pelaksanaan sholat tarawih dengan 1 kali sholat. Artinya dimulai 22 rakaat atau sampai 8 rakaat, imam berhenti sejenak. Bagi mereka yang ingin sholatnya 11 rakaat, diberi kesempatan untuk menutup sholatnya dengan witir sendirian atau berjamaah pula. Kemudian setelah selesai witir tersebut, imam yang pertama yang berhenti sebentar tadi bangkit lagi dan melanjutkan sholatnya menjadi 21 rakaat. Pertanyaan ini, apakah cara yang seperti ini adalah cara yang benar? Ini tidak pernah dipraktekkan oleh siapapun juga. Jadi pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabatnya, oleh para ulama. Mereka mengambil satu saja. Kalau seandainya kita meyakini sholat itu 11 rakaat dengan bacaan yang agak yang lebih panjang dari sholat-sholat sunat yang lainnya, maka pakailah 11 rakaat. Kalau seandainya kita memakai ingin memperbanyak rakaat dengan bacaan yang pendek, makalah pakailah 20 rakaat, walaupun ini lebih lebih tepatnya kita memakai jumlah rakaat yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita ingin mempersatukan kaum muslimin, bukan dengan cara yang seperti ini. Bukan cara jelaskan kepada mereka apa yang terbaik, apa yang tepat dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun cara ini tentu secara zahirnya tidak ada pelanggaran, tetapi memang tidak ada contoh dilakukan oleh imam-imam di Masjid Haram, di Masjid Madinah, di Mekah, dan juga tidak nukilkan perbuatan seperti ini dilakukan oleh ulama sahab, oleh imam, khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan ulama-ulama setelahnya. Maka sebaiknya buatlah sebuah ketetapan. Kalau memang ambil 11, ambillah 11 dengan melaksanakan sholat. Dan bagi yang ingin jumlah rakaatnya lebih dari itu, silakan cari masjid yang seperti itu, yang sholatnya 21 rakaat. Ini yang saya anjurkan. Walaupun memang ini, kalau memang itu berlaku dan kaum muslimin berbuat seperti itu, tentu kita juga tidak bisa melarang mereka untuk tidak sholat. Tetapi kita mengarahkan bagaimana yang tepat. Bagaimana cara yang tepat, yaitu mencontoh bagaimana tata cara sholat tarawihnya Rasulullah SAW 11 rakaat dengan bacaan yang panjang. Wallahu ta'ala alam. Tapi benar-benar dapat dipahami oleh Abu Hafiz di 50 kota Sumatera Barat. Dan pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Dan barangkali ada kata penutup pesan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita menutup perjumpaan kita di pagi hari menjelang siang ini dengan doa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa yang telah kita lakukan selama 5 hari yang berlalu atau 6 hari, dan memberikan kekuatan kepada kita, terutama memanjangkan umur kita, memberikan kesempatan bagi kita untuk menamatkan pendidikan Ramadan di tahun 1435 ini sampai akhir. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang dibebaskan dari api neraka, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keutamaan menghidupkan malam al-qadar yaitu Lailatul Qadar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar berpuasa, dan Allah jadikan kita orang-orang yang mendapat kesempatan yang banyak untuk melakukan ketaatan, kebaikan, kebajikan, amal soleh, ketakwaan di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini, memberkahi kita, merahmati perjumpaan kita, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa di waktu-waktu yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Yang benar dari apa yang saya sampaikan, dari jawaban saya tentu datangnya dari Allah dan Rasulnya, dan yang salah dan keliru itu dari keterbatasan ilmu saya dan juga dari syaitan, dan Allah dan Rasulnya berlepas diri dari pernyataan dan penyampaian saya. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.